نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، kajian kita tentang Riyadhus Shalihin ini sudah sampai pada bab bayanu kasrati turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kalau tidak salah, kita sudah selesai membahas hadis ke-125 dalam bab ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis 126 atau hadis yang ke-10 dari bab ini. Hadis yang ke-10 ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'athas, fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja faidha kalbun yalhasu ya'kulut tara minal atash ya'kulut tara minal atash faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalbu minal atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رقبة أجر. متفق عليه. Kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, maka dia mengalami kehausan yang sangat. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Lalu dia turun ke sumur itu dan minum. Kemudian keluar lagi, keluar dari sumur. Maka tiba-tiba dia menemukan ada seekor anjing yang yalhasu. Dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, yalhasu itu yartafi'u nafsahu baina abla'ihi wa yanhafidhu fa yakhruju lisanahu min fammihi. Yaitu kata, kalau kata orang Sunda, ngaronjang, mengangkat apa namanya badannya, kedua tangan depannya, kemudian sambil mengulurkan lidah, dan dia pun memakan tanah-tanah yang basah yang lembab karena saking lapar, saking haus, saking kehausan. Berkatalah laki-laki itu, anjing ini telah mengalami kehausan seperti yang baru saja aku alami. Lalu dia turun lagi ke sumur itu, lalu dia mengisi atau memenuhi sepatunya dengan air, lalu digigit dengan apanya? Dengan mulutnya. Kemudian naik, kan untuk naik perlu dua tangan. Nah, si sepatu yang berisi air itu digigit. sampai dia naik ke atas, lalu dia memberi minum kepada anjing itu. Maka Allah membalas orang itu dengan cara mengampuninya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kita pun mempunyai pahala karena menolong hewan, menolong binatang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli kabidin raqbatin ajrun." Maksud fi kulli kabidin raqbatin itu artinya dalam setiap memberi minum semua makhluk yang hidup termasuk hewan itu ada pahala. Semua upaya untuk memberikan minum kepada makhluk yang hidup yang bernyawa maka itu adalah ada pahala. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari dikatakan fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu fa adkhalahu jannah. Lalu Allah berterima kasih kepada orang itu, lalu Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan dalam riwayat lain, masih Bukhari dan Muslim, dikatakan bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kada yaqtulul 'athas idra'athu baghyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Ketika ada seekor anjing yang mengelilingi sumur, hampir-hampir rasa hausnya membunuhnya, hampir-hampir dia mati karena hausnya. Seekor anjing mengelilingi sumur, dia turun gak bisa kan? Sumurnya dalam, karena haus, hampir-hampir kehausan itu membunuhnya. Tiba-tiba dia dilihat oleh seorang WTS dari kalangan Bani Israel, seorang wanita tunasusila, seorang pezina. Maka wanita itu lalu mencabut sepatunya, lalu dia mengambil air untuk anjing itu dengan sepatu itu, lalu dia memberi minum kepada anjing itu. Maka dosa wanita itu diampuni. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dari fasyakarallahu lah, Allah bersyukur kepada orang itu, berterima kasih, maksudnya qabila amalahu dzalik wa asna alaihi. Allah menerima amal orang itu dan memuji kepada orang itu. Dari hadis ini ada setidak-tidaknya 8 faedah yang bisa kita ambil. Pertama, al-hasu 'ala al-ihsani ila al-hayawan wa huwa ma lam yu'mar bi qatlih. Pertama, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan, kepada binatang, selama kita tidak diperintahkan membunuh binatang itu. Ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, di antaranya ular dan kalajengking. Walaupun kita sedang sholat, bagaimana nanti di dalam kitab Bulughul Maram tentang masalah sholat akan kita bahas bahwa kalau ada ular atau kalajengking dan kita sedang sholat, bunuhlah. Ini menunjukkan di dalam sholat saja wajib membunuh, apalagi di luar sholat. Bagaimana jelasannya Syekh Al-Ghazali. Tapi kalau binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak menzalimi mereka. Ini yang pertama. Kedua, fadlu saqil ma. Hadis ini pun menjelaskan tentang keutamaan memberi air. Dijelaskan hadis ini kepada binatang, apalagi kepada orang, kepada manusia. Ketiga, sa'atu rahmatillahi ta'ala hatta syamalatil hayawan al-bahim li'annahu min makhlukatih. Hadis ini pun menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah, sampai rahmat Allah pun mencakup binatang-binatang ternak atau binatang hewan-hewan yang lainnya, karena mereka pun termasuk makhluk Allah. Di antara wujud rahmatnya ini, kita harus berbuat baik kepada binatang. Dan ada janji dari Allah berupa ampunan, diampuni dosa, surga bagi orang yang menolong binatang. Ini yang ketiga. Keempat, sa'atu fadlihi subhanah faqad yaghfiru dzunub al-kabira bi amali al-khair al-yasir. Hadis ini pun menerangkan luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang Allah mengampuni dosa besar hanya dengan amalan yang kita anggap kecil. Tadi dikatakan wanita itu wanita pezina. Dan zina kita tahu merupakan dosa besar. Tetapi dosa besar itu terhapus oleh amalan yang menurut kita kecil dianggapnya. Yaitu hanya sekadar memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ini yang keempat. Kelima. La yanbaghi ihtiqaru syai'in min a'malil birri li'anna qad takunu sababan fi ghufranid dzunub. Hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh menganggap enteng kepada amal kebaikan sekecil apapun amal baik itu. Ah, itu entenglah, enggak perlu ya kita yang melakukannya, biar orang lain saja, anak kecil. Itu menganggap enteng kepada kebaikan. Karena kadang-kadang amal baik yang kita anggap kecil itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Ini yang kelima. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala la yakfa alaihi syai'in min ahwalil ibad wa yujazihim alaiha. Hadis ini pun menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari keadaan hamba-hamba, keadaan makhluknya. Walaupun di tempat yang sangat sepi, di tempat yang tidak ada orang, lalu kita berbuat di tempat sepi itu dengan amalan kebaikan, Allah pasti tahu. Seperti orang tadi, tidak ada makhluk lain selain dia sama anjing itu. Tetapi Allah tahu. Lalu Allah membalas terhadap amal-amal yang dia lakukan. Ketujuh, fadlul ikhlasi lillah. Fahadihi a'malun lam tashubha afatur riyah. Li'annahum amiluha walam yarahum ahadun illallah. Hadis ini pun menerangkan keutamaan ikhlas hanya karena Allah. Karena amal-amal tersebut tidak dibarengi oleh rasa riya sedikit pun. Karena dalam hadis ini diterangkan orang tadi beramal memberikan air kepada anjing yang kehausan tanpa dilihat oleh seorang pun kecuali Allah, karena enggak ada orang lain saat itu. Kedelapan, intisyaru fahisyati zina fi bani Israil, na'udzubillahi min fawahis wa su'is sabil. Hadis ini pun menerangkan bahwa perzinahan sudah begitu merajalela di kalangan Bani Israel. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua kekejian dan jalan hidup yang sangat selek. Jadi zaman Bani Israel pun sudah ada perzinahan. Bahkan jauh sebelum itu, di zaman Rasul Nabi Lut alaihi salam, itu pun sudah ada, bahkan dengan yang lebih keji daripada perzinahan, yaitu liwafa, yaitu homoseksual. Inilah 8 faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 126 itu. Kita lanjutkan ke hadis nomor 127. Wa anhu anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin." Rawahu Muslim. وفي رواية مر رجل بغصن الشجر على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن صوت على الطريق فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki bolak-balik di surga. Maksudnya bolak-balik itu يَتَحَوَّلُ فِيهَا مِنْ مَكَنٍ لِآخَرٍ يَتَنَعَّمُ بِمَلَاذِهَا, yaitu ya dia jalan-jalan aja di tempat-tempat surga, di satu tempat ke tempat lain untuk menikmati kelezatan dan keindahan surga. Bukan bolak-balik capek, karena di surga tidak ada penderitaan. Dan capek termasuk jenis penderitaan. Bolak-balik itu ya sekedar senang-senang aja. Bernikmat ria di sana. Aku melihat seseorang bolak-balik di surga. Dan dia masuk ke surga itu karena sebatang pohon yang dia tebang, karena apa yang dia tebang di pinggir jalan karena pohon itu mengganggu kaum muslimin. Mungkin ada pohon di pinggir jalan, salah satu dahannya itu menghalangi jalan, orang-orang yang lewat terhalang terganggu, ditebang sama orang itu. Ada sini riwayat muslim. Dalam riwayat lain, seorang laki-laki menemukan dahan pohon di jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, la unhiyanna hadza anil muslimin. Demi Allah, aku akan hilangkan, aku akan singkirkan pohon ini dari kaum muslimin, la yudhihim, sehingga tidak lagi mengganggu mereka. Tidak lagi mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalan itu. Fa'udkhilal jannah. Maka karena hal itu dia dimasukkan ke dalam surga. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul SAW menyatakan, ketika ada seseorang yang berjalan di jalan, dia menemukan batang yang berduri, batang pohon yang berduri di jalan, lalu dia singkirkan batang itu, lalu Allah bersyukur kepada orang itu dan diampuninya orang itu. Bersyukur artinya menerima amal itu dan memuji kepada orang yang mengamalkan amalan demikian. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi hadis ini lebih menjelaskan hadis yang nomor 125 yang menyatakan iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan dan malu, termasuk sebagian dari iman. Jadi yang dia lakukan oleh orang tadi, yaitu menyingkirkan gangguan, itu merupakan cabang iman yang paling rendah. Wa adnahu imaqatul adza anit tariq, yang merupakan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Dan karena menyingkirkan gangguan dari tengah jalan itu, orang tadi dimasukkan ke dalam surga. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Ada dua faedah yang dijelaskan di sini oleh Syusani. Pertama, al-hasu ala izalati ma yu'dil muslimina min fi mururihim min at-tariq wa fi'li kulli ma yanfa'ul muslimin wa ma yub'idu anhum ad-darar. Hadis ini menerangkan, menganjurkan untuk menghilangkan atau menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin di tempat lewat mereka di jalan. apapun, termasuk pohon-pohon, pohon, batu besar, kotoran yang bisa mengganggu orang lewat, duri, beling, dan yang sejenisnya. Juga anjuran untuk melakukan segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kaum muslimin dari bahaya. Singkirkan dari tengah jalan. Ini yang pertama. Kedua, al-Islamu dinun nadhar wa himayatul bi'ah wassalamatul amah. Islam itu adalah agama kebersihan. Juga Islam itu himayatul bi'ah, yang memelihara lingkungan dan keselamatan umum. Sehingga menyingkirkan gangguan dari tengah jalan pun pahalanya besar. Bahkan dimasukkannya orang tadi ke dalam surga karena hal itu. Karena menyingkirkan kotoran dari tengah jalan. Inilah hadis 127. Kita teruskan hadis 128 atau hadis ke-12 dalam bab ini. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsana al-wudhu'a, tsumma ata jumu'ata, fastama'a wa ansafa, ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'ah wa baina jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Wa man massa al-hasa faqad lagha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maksud membaguskan wudu tawaddu'a kama umira, dia berwudu sebagaimana yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah berwudu kemudian dia mendatangi Jumat, lalu dia mendengarkan khutbah dan diam, maka akan diampuni bagi orang itu dosa yang dia lakukan antara Jumat itu dengan Jumat yang lalu, wa bainal Jumat wa ziyadah salasata ayyam, antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang ini, dan ditambah lagi 3 hari, jadi 10 hari ya diampuni dosa ini. Jumat itu dengan Jumat yang akan datang sudah 7 hari kan, dan ada tambahan 3 hari, jadi 10 hari. Kemudian waman masal hasa, siapa orang yang menyentuh al-hasa. Al-hasa ini maksudnya kerikil. Dulu orang-orang di zaman sahabat masih pada ada, Rasulullah SAW sudah meninggal, orang berzikir itu karena diantara mereka ada yang tidak bisa menghitung gitu. Menghitung zikirnya itu dengan kerikil. Subhanallah, pindahkan 1. Subhanallah, 2, 3. Begitu. Kalau sekarang kan tasbih. Kata Nabi SAW, waman nassal hasa faqad lagha. Siapa yang menyentuh al-hasa, kalau sekarang menyentuh tasbih ketika mendengarkan khutbah, memain-mainkan itu, faqad lagha. Berarti dia telah lagha. Telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi ketika mendengar khutbah, semua kegiatan tinggalkan, dengarkan, diam dan dengarkan. Jangan mempermainkan apapun, termasuk tasbih atau membawa pulpen-pulpennya dicool, apalagi dicetrak-cetrek. Gandeng itu bisa mengatakan cetrak-cetrek, atau yang apapun yang sejenis itu. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis ini ada dalam nomor 27 dan nomor 857. Lagha maknanya huwal kalamul batil walladhi la fa'idata fih. Lagha itu adalah ucapan yang batil dan ucapan yang sia-sia, yang tak ada manfaatnya sama sekali. Nah, orang yang mempermainkan al-hasa, tasbih dan sejenisnya ketika mendengarkan khutbah, itu telah melakukan perbuatan lagha yang batil seperti tadi. Dari hadis ini kita bisa ambil 4 faedah. Pertama, al-hasu ala tahsinil wudu wa itmamihi kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis ini menganjurkan, menekankan untuk memperbaiki dan menyempurnakan wudu sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, al-muhafadzah ala salatul jumu'ah wa hiya wajibatun ala kulli muslim wa la tasihu illa jama'ah. Kedua, hadis ini pun menekankan untuk memelihara salat Jumat. Dan salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dan tidak sah dilakukan kecuali secara berjamaah. Enggak boleh salat Jumat munfarid. Makanya wanita pada waktu Jumat tidak salat Jumat dengan laki-laki, salat zuhur di rumah. Bukan salat Jumat sendiri di rumah. Karena sholat Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, hadis ini mursal, tapi mursalnya mursal sahabi. Sahih hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ati illa arba'ah. Jumat itu adalah hak dan wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, fi jama'ati. Kecuali empat kelompok yang tidak wajib. Empat kelompok itu abdul mamluk, seorang hamba sahaya, kedua an-nisa, ketiga as-sobi, anak kecil, dan yang keempat yang sakit. Itu tidak wajib. Tapi selain itu wajib. Jadi tidak sah sholat Jumat kecuali secara berjamaah. Dan berjamaah minimal dua orang, satu imam, satu makmum. Ketiga, sholatul Jumat takfiru dzunuba asyrata ayyam li'anna al-hasanah bi'asyrati amsalih wa syartu dzalik al-insaf wal-istima' wa 'adamul lagwi. Ketiga, salat Jumat itu bisa menghapus dosa selama 10 hari. Karena semua kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Dalam ayat dikatakan man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalih. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka dia akan peroleh pahala 10 kali lipatnya. Syaratnya jihadnya tersebut bisa menghapuskan dosa 10 hari. Salah ketiga, pertama insaf. Insaf itu diam, tidak ngomong ketika mendengarkan khutbah, walaupun ngomongnya itu berupa amar ma'ruf nahi munkar. Umpamanya ada orang ribut, anak-anak ribut, hei diam, kalau lagi khutbah gak boleh ngomong. Umpamanya itu kan amar ma'ruf nahi munkar, tetap itu lazim. Makanya kita sudah membahas dalam al-qaulul mubin fi akhtail musallin, kalau amar ma'ruf nahi munkar saja, nasihat menegur ketika khutbah Jumat tidak boleh, apalagi yang lainnya. Makanya tidak boleh mengaminkan doa ketika imam berdoa dengan suara keras, amin, cukup dalam hati. Atau termasuk juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut oleh khatib, kita bersolawatnya pun tidak jahat, tidak keras, tapi di dalam hati sallallahu alaihi wasallam, dalam hati, tidak diucapkan. Karena amar ma'ruf nahi munkar pun itu sudah tidak boleh, yaitu melarang orang lain ribut ketika khutbah, itu sudah tidak boleh. Dia, siapa yang melarang mereka? Khatib harusnya, hei jangan ribut, anak-anak jangan ribut, apalagi bapak-bapak. Ini syarat pertama insaf. Kedua, istimah, mendengarkan. Insaf tapi tidur. Ini juga enggak mendengarkan atau ngelamun. Dan yang ketiga, lagu. Lagu mempermainkan tasbih dan yang sejenisnya. Jadi tiga syarat itu kalau sudah dipenuhi, maka diampuni 10 hari dari dosa-dosa. Terakhir yang keempat, wujubul imsak li khutbatil jumu'ah wa adamu tashabuli anha bisyai'in minal kalami wa ghairi. Hadis ini pun menjelaskan wajibnya diam dalam mendengarkan khutbah Jum'ah dan tidak menyibukkan diri dengan apapun, baik dengan omongan, bicara, ataupun dengan yang lain. Tidak boleh ngomong ketika mendengarkan khutbah Jum'ah ataupun menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang sia-sia seperti mempermainkan tasbih tadi. Inilah hadis yang ke-128. Kita teruskan ke hadis nomor 129. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilayha bi 'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'." فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهَا مَعَ الْمَاءِ أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. Kata Rasul SAW, bila seorang hamba muslim berwudu atau seorang mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka dari wajahnya itu akan keluar semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan berupa pandangan dengan matanya. Mata kan suka dosa, melihat lawan jenis, atau melototin orang, dan yang sejenisnya, atau berisyarat dengan mata dengan maksud menghina orang, ada kan bisa, itu dosa-dosa. Keluarlah dosa-dosa tadi bersamaan dengan keluarnya air atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air wudu ini. Ketika membasuh wajah, airnya kan berguguran ya, tidaklah terus menempel di wajah. Itu berguguran pula dosa-dosanya bersamaan dengan menetesnya air dari wajahnya. Maka apabila dia mencuci kedua tangannya, keluar pula lah dari dua tangannya itu semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Atau keluarlah semua kesalahan beserta tetesan air atau beserta tetesan air yang terakhir yang menetes dari kedua tangannya sampai dia keluar sebagai orang yang bersih dari dosa. Maka apabila dia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya ketika berjalan. Kesalahan kaki apa? Banyak. Bisa nendang orang, bisa apa saja, atau melangkah ke tempat maksiat, sampai dia keluar dari dosa-dosa dalam keadaan bersih. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, fadlul wudu wa anna muwadhabata alaihi wasilatun limaghfiratil dzunub. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan wudu dan juga menerangkan bahwa melakukan wudu secara terus-menerus, muwadhabah, merupakan wasilah, merupakan cara atau jalan untuk diampuninya dosa. Lebih banyak kita berwudu, lebih banyak dosa-dosa kita yang gugur. Kedua, kullu 'amalin min a'dha'il insan yaqau fi ba'dil ma'asi. فَالْعَيْنُ بِالنَّظَرِ وَالْيَادُ بِالْبَقْسِ وَالسَّرْقَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلِذَلِكَ فَالْذُنُوبُ تَتْبَعُ كُلَّ جَارِحَةٍ اِكْتَسَبَتْهَا wa takhruju min kulli jarihatin tabat minhu. Hadis ini pun menjelaskan bahwa semua anggota badan manusia pasti akan terjerumus dalam beberapa maksiat. Maksiatnya mata adalah mendengar. Melihat. Maksiatnya mata adalah melihat. Maksiatnya tangan adalah al-baqsu. Ngeronjang. Apa ngeronjang? Meronjang. Membentangkan tangan untuk melakukan satu pekerjaan atau mencuri dan yang sejenisnya, termasuk memukul, kemudian merutan itu begini dan yang lainnya. Karena dosa itu selalu mengikuti semua anggota badan yang melakukan amalan. Kalau anggota badan tersebut melakukan amal buruk, ya dosa itu menimbulkan dosa apapun itu. Dan dosa itu keluar dari semua anggota badan yang bertobat. Nah, salah satu bentuk tobatnya itu adalah berwudu. Wajah, banyak di wajah ini yang berdosa. Selain mata juga bisa hidung. Selain mata juga mulut, gitu ya. Itu adalah anggota badan yang seringkali melakukan dosa. Itulah hadis yang ke-129. Teruskan ke hadis nomor 30. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kaba'ir." Kata Rasul sallam, salat-salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sebagai penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan antara amal-amal tadi, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Yang dimaksud sholat 5 waktu adalah sholat yang difardukan sehari semalam, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Al-kabair, dosa-dosa besar, selama dijauhi dosa-dosa besar. Maksud dosa-dosa besar adalah adz-dzunub allati warada al-wa'idu bil iqabi asy-syadid ala fi'liha kaz-zina wa syurbil khamr wa syahadati zur wa ghairiha. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ancaman yang keras, ancaman berupa siksa yang dahsyat bagi orang-orang yang melakukannya. Itu dosa besar. Seperti berzina, meminum khamar, memberikan persaksian palsu, dan yang lain-lain. Itu termasuk dosa besar. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengumpulkan beberapa perbuatan yang dianggap dosa besar, kemudian diberi judul Al-Kabair. Dosa-dosa besar ada 70-an lah gitu. Di sana mulai dosa terbesar, syirik. Kedua, menyakiti orang tua, terus begitu. Walaupun di dalamnya ada banyak hadis-hadis yang baik. Jadi buku itu bagus untuk kita kaji nanti ya, insya Allah. Dari hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, bayanu fadilatil jumu'ah wa ramadhan. Hadis ini menjelaskan keutamaan Jumat dan Ramadhan. Kedua, al-qiyamu bila Jumat wa Ramadhan ala khairi wajhin yakunu sababan li ayyaghfirallahu azza wa jalla biqablihi wa rahmatih ma waqa'a baynaha minad dunubi saghira. Melakukan Jumat dan Ramadhan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, melakukan sholat Jumat dan shaum Ramadan dalam bentuk sebaik-baiknya, menjadi sebab diampuninya oleh Allah karena karunia dan rahmatnya, diampuninya semua dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Karena tadi disebutkan selama dijauhi dosa-dosa besar. Ketiga, yang terakhir, ini kisah mudzunub ila shaghair wal kabair. Hadis ini pun menjelaskan bahwa dosa ini dibagi dua, Ada yang dosa-dosa kecil, ada yang dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil terhapus dengan amal-amal baik. Kalau dosa besar terhapusnya dengan taubat atau dengan dilaksanakannya had kepada orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu. Kalau dosa besar itu ditetapkan oleh nas tentang hadnya, had itu hukumannya. Seperti umpamanya zina, hukumannya adalah dengan cara dicambuk 100 kali atau dirajam bagi orang yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, gadis dengan bujang, kemudian dua-duanya berzina, hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, hukumannya dirajam. Nah, hukuman itu kemudian menghapus dosanya. Ridho ataupun tidak, dia sudah terhapus dosanya. Pencuri, hukumannya di mana? Di mana? Dipotong tangan. Dengan dipotong tangan terhapus dosanya. Itulah hadis ke-130. Kita teruskan ya, masih ada waktu. Hadis ke-131. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-daraja?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudhu'i 'ala al-makarih wa kasratul khutaa' ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fa dhalikum ar-ribaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan, dan yang bisa mengangkat derajat. Ya, kesalahan dihapus, ya derajat diangkat. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata beliau, pertama isbaghul wudu 'alal makar. Menyempurnakan wudu di saat dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai, seperti dalam keadaan dingin, ya. Dingin itu malas wudu. Apalagi airnya pun dingin. Atau ketika sakit, kali jatah kan enggak boleh air kena air ya. Buru wudu umpamanya. Kedua, banyak memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga, menunggu sholat ba'da sholat. Seperti ba'da sholat maghrib nih, nanti isya kita gak pulang, diam di masjid menunggu sholat isya. Nah, ini termasuk bisa hal yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Fadhalikum ribat, kata Nabi SAW, itulah yang disebut dengan ribat. Ribat ini dihitung jihad. Ribat ini dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, mulazamatu thuhuril aduwi wa harasatuha lihifdi hawzatul muslimin. Yaitu tetap memelihara, menjaga front, menjaga musuh di medan, di daerah yang memungkinkan musuh nyelundup daerah itu. Kalau umpamanya negara, di pelabuhan-pelabuhan gitu ya, atau di pinggir-pinggir pantai, mungkin musuh menunduk ke sana. Untuk memelihara markas kaum muslimin, itu ribat. Ribat itu menjaga daerah sendiri agar tidak terselusupi oleh musuh. Dan ini terhitung jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhalikum ribat. Tadi jadi yang tiga amalan tadi itulah termasuk ribat. Tiga amalan tadi, pertama menyempurnakan wudu ketika pada kondisi-kondisi yang tidak disukai yang berat, kedua memperbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga menunggu salat setelah selesai salat sebelumnya. Tidak pulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Darajat, darajat itu adalah al-manazil al-aliyah fil jannah, yaitu tingkatan tinggi yang ada di surga. Kita tahu kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. dan tingkatan-tingkatan di surga disebut baroja. Neraka juga bertingkat-tingkat, tapi tingkatan neraka tidak disebut baroja, tapi barokat. Makanya dalam salah satu ayat tentang orang-orang munafik disebutkan innal munafiqina fid dzarqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam tingkatan terendah, dzarqi, pakai darokat, tingkatan al asfal minan nar, terendah. Kedua, kalau darajat itu tingkatannya naik, semakin atas berarti semakin baik, semakin mulia. Kalau darokat, tingkatannya itu dari atas ke bawah. Semakin rendah, semakin dahsyat, semakin hebat siksanya. Dan yang terendah adalah orang-orang munafik. Dan yang dimaksud orang munafik berada di atas, di neraka yang paling bawah, maksudnya munafik besar. Nifaq akbar, yaitu orang munafik, orang yang tidak mempunyai keimanan sama sekali dalam hati. Kafir dalam hati. Tidak meyakini benarnya Islam, tetapi secara lahiriah dia menampakkan keislaman. Ikut sholat, ikut ngumpul, mencari kesempatan untuk bisa menghampurkan kaum muslimin. Agar bisa melakukan menggunting dalam lipatan musuh dalam selimut. Lahiriahnya Islam, tetapi hatinya kafir. Ini munafik besar. Hakikatnya dia kafir. Walaupun lahiriahnya dia Islam. Tapi kita harus memperlakukan dia sebagai muslim. Karena kita harus menghukumi orang berdasarkan lahiriah, waalaikumsalam, berdasarkan zahirnya. Berdasarkan inilah maka orang-orang munafik yang ada di dalam keraknya neraka itu munafik besar. Adapun munafik asghar, munafik kecil, seperti dalam hadis ayatul munafik salah. Tanda munafik itu tidak ida haddasa kadzdzaba wa ida tumina khana wa ida akhlafa wa wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Tanda munafik tidak. Kalau umpamanya dia bicara dusta, kalau dia berjanji ingkar, kalau dia diamanati khianat. Nah, ini munafik kecilarnya orang yang melakukan berdusta, berkhianat, atau mengingkari janji, itu masih muslim, tidak kafir. Dari hadis tadi, kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, istihbabu irsyadin nasi lil khairi wa'amalil birri allati tuqarribuhum ila Allah. Walidhalik, ينبغي على أهل العلم وطلابه ودعاته أن يبذلوا ما عنده من خير وعلم للناس. Pertama, hadis ini menjelaskan disunnahkannya memberikan bimbingan kepada kebaikan dan amal-amal baik kepada manusia yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Oleh karena itu, wajib atas semua orang yang berilmu, para penuntut ilmu, para duat, untuk bersungguh-sungguh memberikan apa yang mereka miliki berupa kebaikan dan ilmu kepada manusia. Min khairin wa ilmin linnas. Baik kebaikan ataupun ilmu, berikan kepada orang lain. Ini terungkap dari contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan dosa dan bisa meninggikan derajat. Ini kan bimbingan. Disunnahkan seperti itu oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pertama itu. Kedua, al-haddu ala al-khair walau lam yas'alin nasu anhu uslubun tarbawiyun nabawiyun fitarbiyati wa ta'lim. Kedua, bahwa menganjurkan untuk berbuat baik walaupun manusia tidak bertanya tentang perbuatan baik itu, tapi kita secara spontan saja memberikan petunjuk bimbingan ke arah kebaikan nih, walaupun tidak ditanya, tidak diminta. Hidung, kata orang Sunda. Hal ini merupakan uslub tarbawi nabawi. Ini merupakan metode pembinaan yang sesuai dengan pembinaan Nabi SAW dalam membina dan mengajar. Tadi kan Nabi SAW tiba-tiba saja tidak ditanya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang hal-hal yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ujug-ujug begitu. Tahu ujug-ujug ya. Jadi tanpa ditanya tanpa apa, tubuh-tubuh, tubuh-tubuh di angin, tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ini. Kata para sahabat, ya mau. Dan hadis semacam ini banyak, semacam ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, gitu ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Hal ini banyak. Jadi memberikan anjuran untuk melakukan kebaikan ini merupakan metode pembinaan nabawi. Metode pembinaan yang pernah dilakukan Nabi SAW dalam membina dan mengajar. Yang kedua. Ketiga. Al-hasu ala isti'abi a'dha'il wudu bil ghusli wal mashi wa tahsinihi walau kana fi dhalika syiddah wa masyaqqah. Ketiga hadis ini pun menganjurkan untuk meratakan semua anggota wudu, baik ketika dicuci ataupun diusap. Yang diusap ada dua anggota. Apa saja sih? Kepala dengan ini apa namanya, dua telinga. Selain itu dicuci. Bedanya antara dicuci dengan diusap, seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam bab tentang wudu, kalau dicuci dengan cara dialirkan air ke tempat anggota wudu, kalau diusap dengan cara membasahi tangan dengan air, kemudian mengusapkan tangan yang basah itu ke anggota wudhu. Seperti mengusapkan kepala, mengusapkan ke tangan ke kepala dan telinga itu diusap. Makanya tidak boleh ketika kepala itu dicecek. Tadi dicecek. Jadi si kepala itu langsung dimasukkan ke dalam keran. Dan dimasukkan ke dalam keran. Kucurkan ke air. Nah, itu dibasuh namanya, bukan diusap. Padahal Al-Quran menyatakan wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kamu, bukan dibasuh. Jadi batasannya kalau dibasuh dialirkan air walaupun tidak diusap. Umpamanya pas ketika tangan dikocorkan aja ke lebar. Ke air yang kocor ke dikala dari keran. Kocor ke asal merata. Tidak diusap oleh tangan. Itu sah. Atau kaki, banyakkan orang ya, cuma dibanjur aja kaki asal terbasahi sampai dua mata kaki ini. Itu sah walaupun tidak ditoel-toel aja. Tidak diapa? Tidak disentuh oleh tangan. Tidak digosok. Dalilnya kata Syekh Al-Bassam, ketika diperintahkan untuk mencuci wajah, dan diantara bagian wajah adalah mulut. Nah, ketika membasuh mulut, cukup dikumur-kumur, masukkan air, dikumur-kumur, kemudian disemburkan tanpa harus digosok. Dengan memasukkan tangan ke mulut, lalu digosok. Juga, diantara bagian wajah adalah bagian dalam hidung, dengan cara istinsak. Istinsak itu artinya menghisap air ke hidung, kemudian disemburkan lagi, tanpa harus memasukkan dua jari ke dalam dua lubang, kemudian di kutak-kutak. Nah, ini menunjukkan itu sudah dianggap dibasuh. Walaupun kita bisa, ya bisa memasukkan tangan ke mulut untuk digosok-gosok, memasukkan dua jari ke lubang hidung, bisa untuk digosok-gosok, tapi Rasulullah SAW tidak mencontohkannya. Ini menjadi dalil kata Syekh Al-Bassam bahwa mencuci anggota wudhu, batasan minimalnya adalah dengan cara dialirkan air ke dalam anggota wudhu itu kepada kulit, permukaan kulit anggota wudhu. Itu pun sah. Tapi tentu saja yang paling afdal adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membasuh wajah, ya tidak hanya dikocorin begini, diusapkan dengan tangan. Walaupun kalau toh tidak diusap dengan tangan asal teralir di air, itu pun sudah sah. Jadi hadis tadi menganjurkan meratakan anggota wudu baik ketika membasuh ataupun mengusap dan membaikannya, membaguskannya, walaupun untuk melakukan hal itu terasa berat. Seperti contoh ketika cuaca sangat dingin, lalu kita berwudu, kan males ya. Nah, tapi kita sempurnakan, kita ratakan, tidak asal. Maka ini termasuk diantara penghapus dosa dan yang bisa meningkatkan derajat. Itu ketiga. Keempat, al-muhafadzatu ala sholatil jama'ati fil masjid. Hadis ini pun menjelaskan harus memelihara sholat secara berjamaah di masjid. Tadi dijelaskan salah satu amalan yang menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat adalah kasratul khutu' ilal masajid. Banyak memperbanyak langkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Kelima, al-ibadatu jihadun wa'idadun lil jihad lima fiha min sabrin wa jaldin wa tahammulin wa bidzalika al-juhdi wa kabhin nafsi an syahwatiha wa ghayyiha. Ibadah adalah jihad. Sebab tadi disebutkan berwudu dengan sempurna, melangkah ke masjid dan menunggu sholat, itu riba. Riba termasuk jihad. Ibadah adalah jihad. Jadi hadis ini menerangkan bahwa ibadah adalah jihad. Dan keharus wa'idadun lil jihad. Ibadah pun merupakan persiapan untuk jihad. Karena di dalam melakukan ibadah terkandung kesabaran. Terkandung juga jaldin, ketabah dan sabar. Wabidzalikal jihad. Dengan hal itu terlihat kesungguh-sungguhannya. Juga di dalam ibadah kabhun nafsu an syahwat, yang menahan diri dari syahwat, dari kesesatnya syahwat, bisikan syahwat. Ini yang kelima. Kena hadhil umuru wasilatun lil maghfirah fahiya tamhul khataya wa tarfa'u darajat. Perkara-perkara tadi, tiga amalan yang disebutkan tadi, pertama adalah apa tadi teh? Membaguskan wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga menunggu sholat ba'da sholat. Semua perkara tadi merupakan wasilah atau amalan-amalan yang bisa menyampaikan kepada ampunan Allah. Yaitu menghapuskan dosa dan bisa mengangkat derajat. Itu yang ke-6. Ke-7, fadud daril ba'ida 'anil masjid 'alal qariba. Fa kullama ba'udatid dar kasuratil khata. Kama sayati bayanuhu fi hadis Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan orang yang rumahnya jauh dibanding orang yang rumahnya dekat ke masjid. Setiap kali rumah seseorang lebih jauh dari masjid, berarti langkahnya pun lebih banyak. Apalagi dalam hadis ini dikatakan langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Lebih jauh rumahnya, lebih banyak langkahnya, berarti lebih banyak pahala, lebih banyak dosa-dosa yang terhapus. Dengan demikian, maka lebih utama orang yang rumahnya jauh dari masjid daripada orang yang dekat dengan masjid. Sebagaimana nanti dalam hadis 136 akan dijelaskan tentang hadis Bani Salamah. Bani Salamah itu salah satu kabilah di Madinah, bangsa Ansar. Rumahnya itu di tepi-tepi kota Madinah, jauh ke masjid. Datang Bani Salamah, ya Rasulullah, kami mau pindah rumah ini ke dekat masjid biar lebih dekat. Nah, kata Rasulullah SAW, biarukum tuktabu asarukum, rumah-rumah kalian ini, itu dengan jauhnya jarak itu bisa mencatat langkah lebih banyak, langkah-langkah kalian. Dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dijelaskan salah satu kaidah dari hadis ini, tidak boleh mempersempit satu lingkungan dengan rumah-rumah yang sebenarnya bisa dibangun di tempat yang lebih luas, lebih lenggang gitu. Karena kalau nanti Bani Salamah pindah semua, buk, yang lain juga mau pindah, bisa penuh rumah di sekitar masjid. Nanti sempit. Nah, seperti itu. Itulah yang ke 7 ya. 8. Fadlu ta'alluqil qalbi bi buyutillah wa hiya ibadatun bi mufradiha kama jaa fi hadis as-sab'ah alladhi yudhilluhum Allah bi dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhillu al-muttafaq 'alaihi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hadis ini pun menerangkan tentang keutamaan ta'aluknya hati ke rumah-rumah Allah. Ta'aluk itu artinya merasa terkait selalu, ingat selalu, rindu selalu ke rumah Allah, ke masjid. Dan ini merupakan ibadah tersendiri, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tentang 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya. Yang saat itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan diberi naungan oleh Allah. Naungan yang dimaksudlah naungan di bawah arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Nah, salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terkait ke masjid. Rindu terus ke masjid, betah berada di masjid. Ini merupakan satu keutamaan tersendiri. Orang yang rindu ke masjid pasti akan lebih memperbanyak langkahnya ke masjid. Setiap sholat pasti ke masjid, setiap sholat pasti ke masjid. Begitu terus. Tidak hanya akan sholat, di luar sholat pun dia ke masjid untuk taklim, untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya ibadah. Itu yang ke-8. Yang terakhir yang ke-9, yambaghi tarbiyatun nas ala sigharil ilmi qabla kibarihi. Falladhi la yastati'u intidhar as-salah wa habsa nafsihi fatratan fi buyutillah la yastati'u murabata ala thughur li himayati baydatil muslimin wa daf'i gha'ilatin wa gha'ilati wasa'ilil kafirin. Hadis ini pun menjelaskan bahwa di dalam membina manusia, dalam mendidik manusia harus dimulai dari sigharul ilm sebelum ilmu kibar. Harus dimulai dari ilmu-ilmu yang kecil, hal-hal kecil sebelum hal-hal yang besar. Ini kita ingat kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang Rabban, kunu Rabbani, jadilah kalian ke Rabbani, insan-insan Rabbani. Lalu dijelaskan insan Rabbani itu adalah alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Itu orang yang membina manusia dengan ilmu-ilmu sigar sebelum ilmu-ilmu yang kibar. Yang dimaksud ilmu sigar di sini adalah memberitahukan tentang amalan-amalan yang enteng, yang ringan sebelum mencapai kepada amalan-amalan yang berat. Sebab di sini dikatakan orang yang belum mampu untuk menunggu sholat di masjid, belum mampu menahan dirinya untuk tetap di masjid menunggu sholat pada waktu-waktu tertentu, maka orang itu tidak mungkin mampu untuk mengadakan patroli di perbatasan daerah kaum muslimin dari selundupan musuh. Kalau umpamanya seseorang belum mampu untuk menunggu sholat dari maghrib ke isya, umpamanya ada sholat maghrib ke isya kan paling sejam ya, kadang-kadang kurang. Menunggu sholat isya itu orang jarang kuat dari maghrib sampai ke isya. Pulang atau jalan-jalan ke jalan, ke warung, ngebaso dulu, dan seterusnya. Mau kemana? Kesal terus nunggu isya udah aja jalan-jalan. Padahal nunggu sholat di masjid dipandang sebagai amalan yang sebanding dengan sholat pahala. Bahkan didoakan oleh para malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, kan gitu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah berikan rahmat kepada orang ini. Untungnya gede. Ini lebih ringan dibandingkan dengan patroli di perbatasan daerah kaum muslimin tadi. Kalau patroli kan, ya tegang, jangan-jangan musuh siap menyerbu. Pertama itu. Kedua, capek. Semalaman, nyamuk, ngantuk, dan seterusnya. Kalau nunggu dari maghrib ke isya kan, luas secapek itu. Jadi, orang yang tidak mampu menunggu sholat pada jangka waktu tertentu di masjid, orang seperti itu tidak akan mampu untuk murabathah ala suburi li himayati baydatil muslimin. Tidak akan mampu untuk menjaga daerah kaum muslimin dari selundupan musuh. Orang-orang kafir yang akan menyerangnya. Nah, jadi mendidik manusia sebelum mengajak jihad, kemanapun jihadnya, didik dulu dalam ibadah-ibadah semacam ini. Kalau hal ini belum terdidik, langsung diajak perang, bisa lari dari medan perang, bisa jadi pengkhianat, bisa merugikan kaum muslimin, bisa menjadi musuh dalam selimut, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah hadis yang keberapa sih? Ke-131. Insyaallah tentang bab bayanu kasratu turuqil khair ini, masih ada beberapa hadis lagi. Insyaallah kita akan tamatkan mudah-mudahan Ahad mendatang. Nanti setelah itu kita akan melangkah kepada bab al-iqtisad fi thalah. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu, dan masih punya waktu bagi kita untuk bertanya jawab kalau ada pertanyaan.